Kerja paksa siapapun tak suka. Kerja paksa siapapun membencinya. Yang menjadi pemikiran kita, mengapa sampai orang ada di situasi kerja paksa dan tak berdaya menolaknya? Amsal dengan bijak memberikan gambaran yang luar biasa. Kerja paksa hanya terjadi bagi orang yang malas dan bodoh saja. Orang malas membuat apapun menjadi terpaksa. Kemalasannya lah yang membuat dia mengerjakan apapun jadi kerja paksa. Karena kerja yang sebetulnya biasa pun menjadi terpaksa. Maklum malasnya luar biasa. Apa saja akan menjadi komentarnya. Ini susah, itu sulit. Tak ada yang bisa dilakukannya. Menganggur pun ia bangga karena menikmatinya buah kemalasannya. Tapi orang rajin, ia akan selalu gelisah dalam diamnya. Ia berpikir apa yang harus dilakukannya. Bagi orang rajin, pekerjaan selalu menyenangkan. Satu dilakukan, kedua menyusul. Tiga diselesaikan, empat dilanjutkan. Ia terus-menerus berganti dari satu kerja ke kerja yang lainnya, sehingga membuahkan banyak pekerjaan yang penuh dengan keberhasilan mewarnai tangan rajinnya. Bijaklah kalau kita merenung diri dan coba melihat hidup sendiri. Si pemalaskah kita atau si rajin? Karena jangan-jangan karir buntu kita hanyalah buah kemalasan. Usaha tak maju karena kurang rajinnya. Jadi, jangan dengan segera menyalahkan lingkungan, tapi salahkan diri dan periksalah. Semoga Anda menemukan Anda orang rajin, bukan sebaliknya.